an yahdiyahu. Ayyahdiyahullah ya. Maksudnya Allah memberi petunjuk kepada orang yang memang Allah menghendaki untuk memberikannya. Orang itu mau ataupun tidak, Allah beri. Kullu dhalalatin finnar di sini adalah kullu dhalalatin laisa ba'daha hidayah. Setiap kesesatan yang tidak diikuti dengan hidayah, neraka. Adapun kesesatan yang memang diakhiri dengan hidayah, kesesatannya ditinggal, tidak masuk neraka. Yang justru yang terbawa mati adalah hidayahnya. Ya, ini adalah redaksi baru. Wa kullu dhalalatin laisa ba'da hidayah sinar. Ya, sebelum melanjutkan, ada pesanan nih dari panitia pembangunan pondok pesantren. Di belakang rumah sekarang sedang dilanjutkan pembangunan lantai kedua, lantai ketiga, yang rencananya selama masih ada dana berlanjut, nggak ada berhenti dulu, gitu aja. Cuma tentunya disampaikan di sini khawatir terganggu orang yang mau mengeluarkan harta gitu untuk kepentingan ini, makanya disampaikan di sini. Mudah-mudahan ya, terutama Pak Haji datang nanti. Insyaallah. Jadi sekarang ini sedang pembangunan, sedang bikin tiang apa tulang-tulangnya untuk lantai 2, lantai 3. Ini pondok pesantren di belakang rumah saya sendiri yang sudah ada mahasantri. Ini bukan santri ya, mahasantri ya. Karena yang tinggal di situ mahasiswi semuanya. Ada yang di UIN, di UPI, di ITB, di UNPAD, di beberapa perguruan tinggi. Mereka tinggal di sana. Malam mereka mengkaji Al-Quran, hadis. Pagi-pagi setoran hafal Al-Quran. Mereka berangkat menuju kuliah siang hari. Jadi duha mereka di kampus, malam mereka ngaji gitu. Ini adalah pembinaan yang kami lakukan. Karena saat ini baru punya 8 kamar. Satu kamarnya cuma berisi 3 orang karena pakai ranjang. Saya memang sengaja pakai ranjang soalnya untuk tingkat orang dewasa. Umumnya kan pesantren kan gak begitu, kasur aja lah gitu. Sampai mereka juga nanya, kenapa Ustaz katanya pakai ranjang. Iya, saya menghargai kalian, saya bilang. Ini tingkat orang dewasa, mahasiswi. Jadi sekarang ini baru santrinya gak nyampe 30. Kalau sudah ada lantai 2, lantai 3, mudah-mudahan bisa menampung. Dan memang tidak kami umumkan, tidak kami promosikan. Takut nanti membeludak, gak ketampung. Jadi sekarang itu mereka yang masuk adalah berita dari mulut ke mulut aja. Sudah nikah berapa? 8 orang. Kita pesantren baru 3 tahun, yang nikah sudah 8 orang. Karena memang usia dewasa. Dan nikah udah mereka di bawah suaminya. Tapi ya sekarang terus, dan di antara mereka ada juga yang sudah selesai hafalan Qur'annya. Ada yang sudah 20, 25, ada juga yang sebentar lagi selesai hafalan. Nah ini disampaikan yang mudah-mudahan dengan izin Allah pembangunan bisa berlanjut terus. Baik, kita sekarang ringkasnya secara keseluruhan kajian pada surat Al-Baqarah ayat 26 ini, bahwa manusia terbagi dua, ada yang sejak awal sudah dalam keadaan Islam, sudah dalam keadaan hidayah Allah, dan Allah berikan kepada mereka nikmat istiqamah. Kita berharap termasuk golongan ini. Kemudian ada juga yang maksiat ya, yang maksiat terus-terusan, tapi oleh Allah ada yang diberi hidayah, ada yang disesatkan dengan kemaksiatan mereka. Semuanya atas kehendak Allah, dan kita syukuri karena kita termasuk yang berada dalam hidayah Allah. Dan kita tidak bertanya kepada Allah, kenapa kok tidak semuanya saja dikasih hidayah biar dapat surga semuanya. Allah Maha Adil dan Maha Penyayang. Keadilan Allah membuktikan yang maksiat nih tempatnya, yang taat nih tempatnya. Dan Allah membuktikan rahmatnya, walaupun yang maksiat, kalau Allah menghendaki untuk supaya mendapatkan surga, orang yang maksiat dirubah menjadi ahli taat. Tetapi orang yang mendapatkan ketaatan dari awal tanpa penyebab apapun, itu semata-mata hidayah dari Allah. Karena itu dalam surat Al-Fatihah kita temukan nikmat ini, diingatkan kembali masa lalu. An'amta alaihim. Allah menggunakan kalimat huruf ta untuk nikmat. Tetapi kalau yang dimurkai, al-maghdubi. Ini tidak pakai huruf ta. Apa arti ta? Ta ini artinya adalah engkau. Kita mohon kepada Allah hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Hidayah seperti apa yang engkau mohon kepada Allah? Pada ayat berikutnya sebutkan, seperti yang engkau berikan kepada orang-orang terdahulu. Engkau an'amta. Dan jangan sampai engkau masukkan kami ke dalam golongan yang dimurkai. Tidak pakai kalimat engkau murkai. Kenapa kalau nikmat langsung disebut engkau, kalau murka tidak ada kata engkaunya? Ini mengingatkan bahwa kenikmatan Allah berikan kepada kita semata-mata kehendak Allah tanpa ada penyebab dari kita. Sementara kemurkaan, Allah murka kepada orang bukan program dari awal, sejak lahir sudah dimurkai, enggak. Tetapi orang berbuat dosa, berbuat maksiat, Allah murkai. Makanya disebutkan yang dimurkai. Jangan disamakan posisi murka dengan posisi rahmat. Jangan disamakan. Ketika ada seorang penerjemah Al-Quran, sekarang sudah wafat rahimahullah, saya sangat dekat dengan beliau. Ini tahun sebelum tahun 80-an saya berkantor dengan beliau, seorang penulis terjemah Al-Quran. Dia mengartikan al-maghdubi, yang engkau murkai. Saya waktu itu mau mengeritik, duh gimana nih orang tua nih. Tapi dia minta kepada saya supaya memberikan kalimat dukungan. Saya tolak, Pak, saya enggak punya arti apa-apalah. Saya cuma menjawab begitu. Sebenarnya saya tidak setuju dengan terjemahan al-maghdubi dengan kalimat engkau murkai. Sebab Allah menggunakan kata kerja aktif untuk makna aktif agar terlihat pelakunya. Dan Allah menggunakan kata pasif untuk pasif agar tidak terlihat pelakunya. Nah, sampai seperti itu ya Al-Quran. Kan malah agak bingung sedikitnya. Nah, sebagaimana umpamanya kita temukan dalam surat Al-Anfal. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tsumiyat. Tuliyat itu apa artinya? Dibacakan. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Wa idza tuliyat, bila telah dibacakan. Ada yang membacanya enggak? Ya ada. Siapa? Enggak tahu. Kapan membacanya? Enggak tahu. Yang penting bacaannya ada sekarang, rekaman. Waktu ayat ini turun, belum terbayang akan ada alat rekaman. Tapi Al-Quran untuk setiap zaman, setiap manusia, sampai sepanjang zaman, maka makna Al-Quran mengandung isyarat nanti akan ada orang yang membaik mendengarkan Al-Quran tanpa mengetahui di mana si pembaca berada, kapan dia membaca, karena tinggal suaranya yang ada. Nah, ini digunakan dengan kata kerja pasif, idza tuliyat. Berarti kalau begitu, ketika kita membaca Al-Quran dan sudah mulai belajar grammar bahasa Arab, kapan kata kerja aktif, kapan kata kerja pasif, tentunya punya makna yang sangat mendalam. Ya, ini kalimat maghdubi dengan kalimat an'amta berkaitan dengan surat Al-Baqarah ayat 26 tadi. Hidayah Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki, entah orang tersebut nyari ataupun tidak. Yahdi man yasha. Kesesatan Allah timpakan kepada orang yang hanya memang menolak hidayah, yang hanya maksiat saja. Jadi Allah hanya menyesatkan orang yang maksiat, tetapi Allah tidak memberikan hidayah kepada hanya orang yang minta hidayah. Yang tidak minta, yang tidak nyari pun diberi hidayah tanpa penyebab sebelumnya. Itulah an'amta alaihim, disebut pelakunya. Jadi kalau begitu, maka nikmat lebih banyak daripada nikmat. Ya, nikmat apa? Kebalikan nikmat. Jadi kalau nikmat pakai ain, kalau nikmat pakai kof, ya, ini kebalikan dari nikmat ya. Nah, kalau umpamanya ditulis pakai Latin, apa nikmat? Kalau nikmat tulisnya pakai ini lagi, wah payahlah sudah. Ni'mat dengan ni'mah diartikan, ditulis bahasa Indonesia sama, hancur sudah. Sebab kalau ni'mat itu adalah yang dicari, sedangkan ni'mat yang dijauhi. Ya, sama dengan umpamanya, kan dakwah dalam tulisan Latinnya kan pakai dakwah ya. Ini ain dengan qaf, dengan kaf. Terus qaf juga bisa dengan kaf lagi. Wah, udah hancur deh. Jadi yang disebut-sebut bahasa Indonesia yang disempurnakan ini nampaknya sempurna untuk siapa dulu nih? Untuk orang yang ngerti Arab mah aduh, bukan sempurna, hancur. Majlis taklim, taklim. Kan itu bahasa Indonesia yang sempurnakan ya? Taklim jadi taklim. Padahal dalam bahasa Indonesia ada ta'lim, ada taklim, ada juga taklim. Semuanya punya arti. Taklim memberi ilmu, taklim berbicara, taklim motong kuku. Ini sangat jauh nih. Jadi kalau majlis taklim, nah itu adalah tempat-tempat motong kuku. Nah, ketika sekarang ditulis pakai bahasa Indonesia dengan tulisan yang sama, ini gimana nih ya? Cukup sulit ini. Ya baik, karena sudah jam 8, tapi kalau sekiranya ada yang penasaran ingin bertanya, ya kita kasih kesempatan bagi yang menyampaikan pertanyaan, dipersilahkan. Mudah-mudahan tidak ada. Oh ada, silahkan. Ini ada mic-nya biar kedengaran. Oh, huruf Latin. Ya, kalau huruf Latin itu memang sulit untuk dikatakan benar dan salahnya itu. Tapi kalau huruf Arab pasti harus diluruskan. Kalau huruf Latin, memang kaidah huruf Latin untuk Quran ini sudah disepakati apa belum? Bila disepakati, itu orang Arab enggak tahu menau. Hanya orang Indonesia saja kan. Jadi benar dan tidaknya tergantung orang Indonesia itu. Enggak ada hubungan dengan dalil ya gitu. Jadi kalau umpamanya saya sendiri kadang-kadang suka sulit. Apakah pakai huruf Latin itu begini nulis Al-Qur'an itu, atau begini, atau bagaimana, Allah. Karena ya ada juga kan alnya biasa gitu kan. Ya, sulit itu mah. Karena memang inilah tidak termasuk bahasan Quran ini. Ini masuknya kepada bahasan bahasa Indonesia ini.